أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita masih melanjutkan pelajaran kita syarah usul iman pada ucapan syarih ومثل ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة فلم تذكر الآية من أين تقطع اليد. Di sini akan diterangkan tentang perlunya, pentingnya kita kembali kepada penafsiran para ulama disertai dengan kaidah tafsir atau usul tafsir, agar supaya kita tidak salah dalam mengartikan atau salah dalam mengambil istinbat. Wasariq wasariqah atau faqtau aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua mereka ini. Falam tadhkuril ayah min aina tuqta'u liyad. Di ayat ini tidak diketahui sampai di mana tangan itu dipotong. Apakah ruas jari ini, barakallahu fikum, atau tengah jari ini, atau pergelangan tangan ini, atau di siku, atau di lengan ini. Semuanya bisa bermakna potong tangan. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tuqta'u, bayana annaha tuqta'u min fasli min mafsilil kaffi min ad-dira'. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, barakallahu fikum, bahwa tangan yang dipotong di situ adalah di pergelangan. Faqad bayyanat sunnah al-amaliyah min ar-rasuli thumma lam tudzkar al-aya ayyatuhuma tuqta al-yumna am al-yusra. Batasan disampaikan apa, tangan dipotong sampai pergelangan. Cuman tidak ditentukan di mana tangan kiri kah apa tangan kanan. Wakarja bi kiraati faqta'u aymanahuma. Di kiraah yang lain maka potonglah tangan kanan mereka. Fahadil kiraah tufasirul mutlak. Maka bacaan inilah yang menafsirkan ayat-ayat mutlak. Wahada yahtaju ila sa'ati ilmin wa basirah. Ini semuanya butuh keluasan ilmu dan kejelian. Wa kana qawluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Demikian juga firman Allah, tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Falam yadhkur fil ayati 'adad ar-raka'ati wa hiyatiha. Tidak disebutkan dalam ayat itu jumlah rakaat salat-salat yang kita lakukan, barakallahu fikum, dan tata cara kaifiyahnya. Wala adada salawat, dan jumlah salat berapa. Fala najidu bayana hadha wa tawdihahu illa fis sunnatin nabawiyatis syarifah. Maka kita tidak akan mungkin mendapatkan ini semuanya kecuali di dalam sunnah. Yani tata cara salat kita, berapa rakaatnya, bacaan-bacaan di setiap gerakan-gerakannya, barakallahu fikum, waktu-waktunya, berapa kali kita sholat. Tidak akan bisa didapati ini keterangannya kecuali dalam sunnah nabawiyah syarifah, sunnah nabawi yang mulia. Waqad buyyina fi ayatin ukhra waqat as-salawat, dan diterangkan juga di ayat-ayat yang lain waktu-waktu sholat. Wa min dalika qawlu ta'ala aqimus sholata li duluki syamsi ila ghasaqi al-lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Barakallahu fikum. Wa qawlu ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhhirun. Fa yufassiru al-Qur'ana ba'dahu bi ba'dha wa sunnah kadhalika tufassiruhu. Maka Al-Qur'an ini saling, barakallahu fikum, memberikan keterangan. Ayat ini memberikan keterangan untuk ayat yang lainnya, demikian juga sunnah lebih memperjelas lagi. Wa min dhalika la najidu maqadir az-zakatil mustahaqqah min al-aghniya'i lil-fuqara. Demikian juga kita tidak dapati berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari seorang kaya untuk orang fakir. Wa ma hiya al-amwal lati tajibu fiha, dan harta benda apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Tidak dapat itu kecuali pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa mata tajibu, kapan dikeluarkan zakatnya? Wa kamin nisab, berapa nisabnya? Batasan terendah dari harta yang dimiliki yang dengannya sudah harus dikeluarkan zakatnya. Fahada wa ghairuhu bayyanatu sunnah nabawiyyah asy-syarifah. Yang seperti ini dan yang lainnya barakallahu fikum diterangkan oleh sunnah syarifah. Baik. Fala budda min at-ta'aqqul fi hadhihi al-umur. Maka perlu dan harus at-ta'aqqul, memahami perkara ini. Barakallahu fikum. Atau menahan diri dari usaha perkara ini kalau memang kita tidak memiliki kapasitas untuk itu. Wa tarku hali ashabi ar-rusuf fil ilmi alladhina yufassiruna al-kalam Allah ba'dahu bi ba'din aw bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qawliyah wal amaliyah. Dan kita tinggalkan ini untuk orang-orang yang memiliki kekuatan ilmu, kedalaman ilmu yang menafsirkan Al-Qur'an dari ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagian dengan sebagian yang lainnya atau dengan sunnah Rasulullah al-qawliyah wal amaliyah. Masya Allah. Kita masuk ke bab berikutnya, bab tahrid ala talabil ilmi wa kayfiyati talab. Bab hasungan untuk menuntut ilmu. Kalau kita diperintah dalam syariat kita ini menuntut ilmu, maka yang dipastikan itu adalah menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini wajib. Menuntutnya adalah ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Dan semua pujian-pujian Allah dalam Al-Qur'an, pujian-pujian Rasul dalam hadis-hadis beliau tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmul kitab was-sunnah. Barakallahu fikum. Ilmul kitab was-sunnah. Masyaallah. Kita didorong, kita diperintah untuk menuntut ilmu. Dan bagaimana tata cara menuntut ilmu? Menuntut ilmu ada caranya. Fi hadits sahih. As-sahihaini fi fitnatil qabr. Annal mun'am yaqulu ja'ana bil bayyinati wal huda. Ya, ini harus kita pelajari. Yang biasa maruf dengan salah satu usul, tiga pokok, tiga pondasi dasar. Karena ini yang akan ditanya, dan inilah yang harus dipelajari. Madinuka, apa agamamu? Ya, agama yang kita anut, yang kita amalkan, ya harus kita pelajari. Bukan cuma sekedar bahwa kita ngaku sebagai seorang muslim, Islam sebagai agama, bukan. Tapi harus kita belajar tentang apa yang kita anut. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berkeyakinan, akidah, dan seterusnya. Sangat banyak dan sangat luas yang mengharuskan kita menghabiskan umur kita untuk mempelajari syariat ini. Barakallahu fikum. Mempelajari agama ini. Tidak boleh orang masa bodoh. Asal pokoknya muslim. Subhanallah. Anda dituntut, Anda diperintah untuk mempelajari agama Anda ini. Subhanallah. Boleh jadi ada amalan-amalan yang sangat ringan, sangat mudah, sangat gampang, luput dari Anda selama puluh-puluh tahun hanya karena Anda tidak tahu. Hanya karena Anda tidak tahu. Yang seandainya Anda mengetahuinya, maka akan terkumpul untuk Anda sekian banyak amal selama 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Contoh misalnya, sholat menghadap sutra. Baik. Menghadap sutra, apakah dinding, atau tiang, atau tembok, atau apa saja. Sesuatu yang nampak ke atas. atau meja atau orang yang membelakang. Minyak sutra, pembatas dalam sholat. Taruhlah kalau Anda berpendapat bahwa itu sunnah. Barakallahu fikum. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat kecuali ada sesuatu yang membatasi antara beliau dengan orang-orang yang lalu-lalang di hadapannya. Taruhlah kalau Anda mengatakan itu sunnah. Tidakkah kalau kita melakukan sunnah kita mendapatkan pahala? Berapa tahun Anda melakukan sholat? 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tanpa sutra tidak pernah Anda melakukannya. Sholat di tengah-tengah masjid. Padahal seandainya Anda bangkit saja, mendekat ke tembok, mendekat ke tiang, Anda mendapatkan pahala dan keutamaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat juga demikian. Luar biasa. Demikian juga salat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melakukan salat dua rakaat. Sehingga para ulama sebagiannya mengatakan wajib. Barakallahu fikum. Tarlah itu sunnah. Tidakkah seberapa kali Anda masuk masjid? Satu hari. Dari berapa kali Anda melakukannya? Tahu-tahu langsung duduk. Padahal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan jangan, barakallahu fikum, jangan seorang di antara kalian salat duduk di dalam masjid sampai dia melakukan salat dua rakaat. Yang para ulama kita menamakannya dengan salat tahiyatul masjid. Boleh jadi karena ketidaktahuan orang langsung masuk duduk. Betapa apa? Betapa banyaknya peluang amal saleh terlewatkan. Ngaku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita pelajari apa? Tiga. Agama kita harus kita tahu agama kita apa. Karena akan ditanya nanti, ma dinuka, apa agamamu? Barakallahu fikum. Kita harus mengilmunya dan harus mengamalkannya. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, man rabbuka, siapa rabbmu? Jadi kita harus mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali Rasulnya dan mengenali agama dan syariat. Ini yang akan ditanya. Barakallahu fikum. Tidak akan ditanya pangkat dan jabatanmu apa dulunya di dunia, berapa banyak duit yang kau miliki. Barakallahu fikum. Tidak yang akan ditanya ini. Maka ini yang harus dipelajari, harus diamalkan. Dan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan untuk menjawabnya, dan orang menjawabnya sesuai dengan keadaan hidup dia di dunia. Orang-orang munafik, orang-orang yang sedang ikut-ikutan, nampak bersama dengan kaum muslimin. Ketika dia ditanya dengan pertanyaan ini, dia hanya bisa mengatakan ha. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya dengar-dengar orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan mendengar mengatakannya. Jadi harus diucapkan, harus dipelajari, harus diyakini. Annal munam yaqul, adapun orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, ketika tentu dia menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang benar. Kalau tidak, dia akan dipentungi, disiksa dalam kuburnya. Dan harus menjadi keyakinan kita bahwa di sana ada adabul qabr dan ada naimul qabr. Adab kuburan dan kenikmatan kuburan. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di fitnatul qabr, pertanyaan fitnahnya, pertanyaan yang diajukan untuk setiap orang. Kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau dia ditelan ular atau dia terbakar api sampai hangus, dia tidak dikubur, sama saja. Dia mau dikubur, dia mau dimutilasi, dia mau dibakar, dia mau dimakan ular, dia mau dimakan buaya, dia mau dimumi atau dijadikan alat praktek untuk anak-anak kedokteran mungkin. Sama saja, semuanya akan masuk ke alam ini, alam barzakh, yang biasa disebut dengan alam kubur, karena orang dikubur. Pokok setiap orang mati, dia akan masuk ke alam ini, alam barzakh. Dan semua orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya di dunia. Kalau berhak dia untuk mendapatkan na'imul qabr, maka dia akan diberi nikmat. Kalau tidak, maka dia akan diadab. Assalamualaikum warahmatullahi. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Orang yang diberi nikmat, dia akan mengatakan ja'ana bil bayyinati wal huda. Ketika ditanya tentang siapa nabimu atau siapa Muhammad ini, maka orang yang beriman akan mengatakan ja'ana bil bayyinati wal huda. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang membawa kepada kami keterangan dan petunjuk. Fa'amanna wa ajabna wa taba'na. Maka kami pun mengimani dan kami menjawab seruan beliau, ajakan beliau, dan kami pun mengikuti beliau. Ini kalau orang itu mengikuti. Kalau tidak mengikuti, dia tidak akan bisa menjawab. Barakallahu fikum. Wa anal mu'adzab yaqulu sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab di alam kuburnya, ketika ditanya pertanyaan ini, dia hanya bisa mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'a faqultu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun mengatakannya. Cuma sekedar ikut-ikutan, tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itu beragama harus di atas ilmu, di atas hujjah, di atas bayan, bukan cuma sekedar karena orang ramai melakukannya kita pun melakukannya. Tidak. Ini artinya tidak memiliki pendirian. Barakallahu fikum. Maka orang yang paling merdeka adalah orang yang mengikuti dalil. Walaupun orang ramai-ramai melakukannya, kalau tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Rasulullah, dia tidak akan melakukannya. Tidak perlu repot, karena tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala seikhlas apapun dia. Karena kita cerita ikhlas ketika ibadah itu cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita cerita ikhlas atau tidak. Karena walaupun ikhlas Anda ketika tidak cocok dengan apa yang dituntunkan Rasulullah, maka tidak Anda akan mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Hadal hadithu bihi dammut taqlidil a'ma. Hadis ini ada padanya celaan terhadap orang yang taklid buta. Wadhalikan al-mu'adzab huwal muqallid alladhi yakulu sami'tu nasa yakulu nasa yang fakultuhu. Oleh karena itu, orang yang diazab adalah orang yang mukallid, yang hanya mengatakan aku mendengar orang melakukannya, mengatakannya, aku pun mengatakannya. La'annahu la yu'minu bihi wa lam yata'allam kitab Allah. Karena pada intinya, pada hakikatnya dia tidaklah beriman, dan juga dia tidak belajar tentang Al-Qur'an, tidak juga belajar tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hawala an yata'allama awamir dinihi, dan dia tidak pernah berusaha, tidak ada ketertarikan terhadap agama yang dia anut ini, yang dia katakan dirinya sebagai seorang muslim. Tidak ada ketertarikan, tidak ada kecenderungan, tidak pernah tergugah dia untuk mencari tahu apa sih agama saya ini, mana sih yang sesungguhnya yang benar dari sekian banyak orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa kamilah yang benar, sementara dia tahu bahwa umat ini sebagaimana kata Rasulullah SAW terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Tidakkah pernah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Lanahu la yahtam bihi. Dia tidak pernah memiliki perhatian terhadap agamanya. Pokok salat, salat. Pas malasnya Anda, ya salat. Pas sibuk, tinggalkan salat. Subhanallah. Ini orang yang tidak komitmen dengan agamanya. Agamanya cuma sekedar asal-asalan. Barakallahu fikum. Wa inna ma akhadha ad-din bit taqlid faqat. Orang yang seperti ini dia mengambil agama hanya sekedar ikut-ikutan. Karena bapaknya seorang muslim, ibunya muslimah, tinggal dia di wilayah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, jadilah dia muslim secara zahir. Wa hadza mimma yanbaghi an la yakun, dan semestinya hal yang seperti ini tidaklah terjadi. Setiap muslim semestinya harus penasaran tentang agama ini. Apa sih yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Sangat yakin bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah juga dipahami, tidak pernah dipelajari. Yakin dan percaya bahwa itu adalah tuntunan. Mau jadikan tuntunan apa kalau tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya? Akan menjadi tuntunan Al-Quran itu kita membacanya, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkannya. Itulah tuntunan. Barakallahu fikum. Wa inama akhadha ad-din bit-taqlidi faqat. Dia hanya mengambil agama ini hanya karena ikut-ikutan. Wa hadha mimma yanbaghi an la yakun. Ini semestinya tidak terjadi. Li'anna al-wajib 'ala al-muslim wa 'ala al-muslimi ay yata'allama umura dinihi. Karena yang wajib bagi setiap muslim harus dan wajib dia untuk mempelajari agamanya. Wal aqidah la yajuzu biha taqlidu mutlaqan. Aqidah tidak bisa dikatakan tidak bisa dijadikan taklid, barakallahu fikum, secara mutlak. Harus dia pahami, harus dia mengerti untuk dia yakini sebagai satu keyakinan. Fala budda lil insani min ay ta'allama aqidatahu, maka wajib bagi setiap muslim untuk dia mempelajari akidahnya. Apa itu ketauhidan, apa itu syirik, apa saja yang harus diyakini sebagai satu keyakinan. Barakallahu fikum. Imma mujmalahu, imma secara umum, wa imma rinci hasbal istita'ati, sesuai dengan kemampuan dia. Wala yuqalidu ahadan fiha, dan tidak boleh dia mentaklidi siapapun. Wa hadha huwa alladhi yaqulu bihil mu'adzab, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu ba'da ma yujibu la adri idza ma su'ila an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Dan orang yang diadab dalam kuburannya ini, ketika dia ditanya tentang tiga perkara ini, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu, dia hanya bisa menjawab, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, akhirnya pun aku mengatakannya. Subhanallah. Ba'dama yujibu bila adri, setelah dia mengatakan, aku tidak tahu. Barakallahu fik. Setelah dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya sekedar mendengar orang mengatakan ini, mengatakan itu. Aku pun ya hanya ikut-ikutan mengatakan. Ketika ditanya tentang Rabbnya, ditanya tentang agamanya, nabinya. Fataklid fil aqidati la yajuz. Taklid dalam masalah akidah tidaklah benar, tidaklah diperbolehkan. Wala budda min ta'allumiha wa aqallul ahwali fi dhalika ay ta'allama al-mukhtasarat. Wajib bagi setiap orang untuk mempelajari akidah yang harus dia yakini. Barakallahu fikum. Keyakinan dia tentang agama, keyakinan dia tentang Allah, tentang Rasulnya. Barakallahu fikum. Jangan-jangan dia termasuk orang yang mengatakan semua agama sama. Kalau bagi ini perlu syahadat ulang. Barakallahu fikum. Dalam pengertian kalau dia meyakini bahwa semua agama sama, semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tidaklah benar. Karena Allah telah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala minhu. Setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, siapapun yang hidup di dunia ini yang mencari agama dan dia peluk, dia jalankan selain Islam sebagai satu agama yang dianut, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang rugi nanti di hari kiamat. Harus menjadi keyakinan bahwa hanya Islam yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan. Kalau Anda mengatakan ini doktrin, ya bagaimana begitu? Kalau Anda, maka Anda orang-orang yang termasuk tidak apa? Tidak yakin. Ragu dalam agama ini sesuatu yang tidak dianggap. Anda harus yakin seyakin-yakinnya tanpa sedikit pun keraguan padanya. Anda harus yakin tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, hari kebangkitan itu ada. Kapan Anda tidak yakin, seperti orang-orang yang mengatakan, ya yang penting kita kan berbuat baik, kalau ada hari kiamat ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting kita sudah berbuat baik. Ini Anda tidak yakin. Subhanallah. Akidah adalah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi, keyakinan kita tentang Al-Quran, keyakinan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Rasul, keyakinan kita tentang agama ini, keyakinan kita tentang malaikat, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi harus ada semangat, ada keinginan, harus tergugah kita untuk mempelajari agama kita ini, bukan cuma sekedar beragama karena ikut-ikutan orang ramai-ramai melakukannya, kita pun ikut-ikutan meramaikannya. La, sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Barakallahu fiikum. Kalau ada sesuatu yang dianggap ibadah oleh seorang yang para sahabat Rasulullah tidak pernah menjadikannya sebagai agama, sebagai ibadah, bagi jangan pernah kalian melakukannya. Jadi barometernya di situ. Wa qala ahwali bi dzalika yata'allam al-mukhtasarat al-aqidatil mustamilah 'ala anwa'it tauhid. Paling minimnya adalah harus dia belajar mukhtasarat, pelajaran ringkas tentang masalah akidah yang mencakup berbagai macam jenis ketauhidan dan berbagai macam jenis kesyirikan. Wa ma yata'allaqu bihima, dan apa yang berhubungan dengan keduanya. Hatta yub'idallahu an, hatta ya'budallaha ala basirah, sampai dia menyembah Allah di atas ilmu. Wa yata'allamu ma'na syahadati an la ilaha illallah, dan juga dia harus mempelajari makna syahadati la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu yang bisa disembah dan boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa ya'rif man huwa ar-rasul fa ya'rifu ismahu. Dan harus dia mengenali Rasulnya. Barakallahu fikum. Mengenali namanya, mengenali nisbahnya, mengenali di mana dia lahir, beliau lahir, kapan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan hidup beliau, kapan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ke mana beliau berhijrah. Barakallahu fikum. Sifat-sifat beliau, keutamaan beliau, keistimewaan beliau, sehingga muncul rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Lah sekarang kita lebih kenal dengan para selebritis. Barakallahu fikum. Sehingga banyak mengacu pada selebritis itu dalam kehidupan dunianya, cara berpakaiannya, cara berbicaranya, cara bergaulnya. Barakallahu fikum. Lebih dia kenal. Atau olahragawan tertentu, pemain sepak bola atau pebalap atau apa yang nyalas, dia sangat kagum dan mengidolakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dia kenali sama sekali. Barakallahu fikum. Kecuali hanya sekedar bahwa Muhammad sebagai nabinya. Bas. Tidak lebih dari itu. Padahal ketika kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, berarti kita mempelajari agama ini. Karena perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama syariat yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan. Baik. Wa ya'rifu man huwa ar-rasul, ya'rifu ismahu wa nisbahu. Baik, wa nasabahu afwan. Wa mautinahu wa mata bu'itha alaihi salatu wassalam, wa ya'rifu siratahu wa aina bu'itha wa aina hajara. Fala budda min ma'rifati dhalik. Harus dia kenali semua itu. Wahai mereka dari kemarifat ad-din, demikian juga harus dia mempelajari agama ini, arkan Islam al-khamsah, rukun Islam yang lima, wa ma'rifatu ma huwa al-Islam wa ta'rifuhu wa haqiqatuhu wa ma'rifatul arkani sitta lil iman, rukun-rukun iman. Dia harus mengenali apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam? Ya Islam, no. Rata-rata orang ketika ditanya apa itu Islam, Islam adalah sebuah agama. Cuma begitu. Jadi para ulama telah menyatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhid wal-inqiyadu lahu bittah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itulah Islam. Al-istislamu lillahi bittauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Baik. Wal-inqiyadu lahu bittah, tunduk patuh dalam menjalankan syariatnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Dan orang yang menjalankannya, dia dikatakan sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Lahuna subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.